Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pedagang fried chicken. Ingin menanyakan zakat tijaroh. Bagaimanakah nisab dan perhitungannya? Jazakallahu khairan. Masalah zakat tijaroh ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Di antaranya Syekh Albani menyatakan tidak ada zakat tijaroh. Kalaupun ada dan memakai riwayat yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang zakat tijaroh, maka itu awal pertama dari modalnya saja. Setelah itu selesai. Taib. Ada pun yang berikutnya adalah zakat mal yang kau dapatkan dari keuntungan perdagangan tadi. Apakah ada yang tersimpan dan sudah melewati batas nisab? Dan saya ingatkan atau saya ingat apa yang saya pernah sampaikan tentang nisabnya ya. Waktu saya sebut 96 atau 98. Ternyata setelah saya lihat lagi dalam beberapa kitab disebutkan 85 gram emas, ada yang berpendapat 90, ada yang berapa 92. Jadi ini sebagai ralat dari apa yang saya katakan kemarin. Kalau sudah harta itu di atas nilai tersebut 85 sampai 92 tadi, maka barakallahu fikum, dia di atas nisab. Apakah sudah lewat 12 bulan tetap di atas nisab? Kalau lewat 12 bulan tetap di atas nisab, berarti dia terkena zakat mal yang dia simpan tadi. Barakallahu fikum. Adapun sebagian ulama memang berkata bahwa zakat perdagangan itu ada dan dihitung dengan nisbah. Nisbah itu artinya perbandingan. Apakah kalau dihitung perbandingannya sama dengan 85 gram tadi, lebih atau kurang? Kalau kurang tidak terkena zakat, kalau lebih terkena zakat. Misalnya saya punya showroom mobil-mobil mewah. Uang saya tidak banyak. Tetapi mobil-mobil tadi kalau ditaksir jauh-jauh lebih dari 95 gram, bisa berkilo-kilo emas itu harganya. Maka kata mereka terkena zakat. Ini pendapat beberapa fuqaha, khususnya beberapa masyayikh di Saudi ya. Mereka menganggap adanya zakat mal dengan dihitung nilainya. Wallahu ta'ala alam. Dan kalau nggak salah disamakan dengan zakat mal. Artinya setiap 12 bulan keluar zakatnya. Tapi saya wallahu ta'ala alam cenderung kepada pendapatnya Syekh Al-Albani bahwa kalaupun ada zakatnya, maka di awal zakatnya. Kadang-kadang ada orang yang punya masyru' tijarah dalam keadaan secara real hartanya dia tidak banyak. Artinya tidak bisa dia keluarkan uangnya. Dan tidak mungkin dia ambil dari mobilnya, dia ambil ininya, dia ambil itunya untuk zakat. Tetapi kalau emas, dia tidak punya uang, ya emasnya yang dikeluarkan. Dipotong sedikit, keluarkan emasnya. Barakallahu fikum.